Kato areman si Maeru siripol Lukas. Lukas tipu sara. Teopilus tuan sabeu, maigingan sia sitadake masisuran nake si pulelelek pagalayat si babara katalagata. Rasuran nake siripot sinege akenenda kamatata si pasi ico kapanandan nia, samba si paarep katuareman nia. Kalulun nek-nek, kakuleu lepa akulelek ngake sangambir nia si pulelelek barania kapanandan nia, teoake kungan kusuran nake nia si marua kekeu. Bule nuagai sangamberi sigalaya kenen kekeu bulat si bulan nia. Kateteret Herodes murimata ka Yudea, ai sara imam si puoni Sakaria, si bara karubeyat Abia. Sinanalip nia si puoni si Elisabet kunu teteu imam leuet. Si maroi pobaga le sia ruada kamata teka manua, samba mas parabuan ake surukat sama patoneka Tuhan si pulelelek. Tapoi taanai togada, tai pususule le si Elisabet samba ama bajaan sia ruada. Kasara gogoi, ai galai si Sakaria galajet imam kamata teka manua, ai poi kateteren nenda, rubeyat Abia ai orang mugalai galajet. Kelek si marere regalaya ke ta imam, ragalele surat pauktuk, oto si Sakaria ai orang meka uman teka manua, masilabo kumanyang. Kateteret pasilabo kat kumanyang, siri manua simigi ai sia manindo kagerat. Nyageti oisara malaikat Tuhan kai Sakaria murio isit kai katoen meja pasilabokat kumanyang. Tugege nangan si Sakaria ai ico malaika malotok nangan. Kuanangan kamatania malaika. Ba maloloto Sakaria. Ayare pingan panindokat nu tai kamanua. Ai lew itu tuake mata togam si Manteu sinanalepnu si Elisabet. Kaunenu oninia Yohannes. Bulat maangka sama magora tebagam, sama maigi leu sebagai si puang kabaga kapu tutukat mata nia. Abe poi nia ka mata Tuhan, samba ta ilolo anggur elek lo si mapuinengen, sulle katubunia kecat si punenan barania kagigi peile. Toilia kenangan maigi bangsa Israel kai Tuhan tai kamanwanda. Musuh bulat le nia ka mata Tuhan kakecat samba kageget Elia. Masih toi liake patuada saukui kata togada, samba sitai mareddet ipalulu sia toi li kainungan si maroipo. Masih tareng ake kai Tuhan sara bangsa si matarek tubu. Kuanangan kamatan malaika si Sakaria. Apa patua gaizat nia kuagai ibaran nekne? Aipoi ama bajaan naku, sinanalep kulew ama bajaan nia. Aleginangan nia malaika. Aku te si Gabriel, pagugule tai kamanua. Aiko niake le aku tai kamanua, masih patibuake ekeu, samba masih segeake katuareman si Maeru nene kekeu. Tai againungan te manibo, taan momoinu panibo teret ipuaili sangamberinia nene, kalulut tai matonem bagam katiboyetku si puaili katetereniya. Tapoi sirimanua si migi geti, aile rangengenake si Sakaria. Ama kisian kabagada kopit ujunia ka umantai kamanua. Kele aibela taan momoi ipanibo kamatada. Agairangan leo ai si icot matania ka umantai kamanua. Taan poi iagai manibo pakirekan nale ai kau ipatibo ake sia. Kele ai tukaplu gogoi pugalajat nia si Sakaria toilinia kalalep. Taan leo ama uju pusuruket nangan si Elisabet sinanalep nia. Tai pabelanangan tubunia limangalago ujunia kuanangan. Yane aigala si Tuhan katubukku, masih tata ake ailaku kamatat siri manua. Kalago si kaenemnia, konia keknangan mica malaika Gabriel teka manua kasara lagai ka Galilea si puoni Nazaret. Kasara sioko nonoget sara si Manteu si puoni si Yosef, mutogat David, onin siokot nenda si Maria. Taget naket nangan nia malaika kuanangan. Salam kekeu sinukan akenen, ipale yekeu si Tuhan. Tugeget nangan si Maria ayarip tiboyet malaika, paatunangan kabagania, aponia katukolobat paroroyat nekne. Kuanangan kamatania malaika. Ba maloloto Maria, aipu katekingan dekeu baga taika manua. Mususuruket dekeu, tutu akenungan matatokam si Manteu, kaunenu oninia Yesus. Abeutenia geti, samba muoni lenia togat taika manua sipulu beunan. Nyageti Tuhan taika manua masih kau katubunia, denan primata David, taike bukat nia, samba bayunia rimata kauman Yakob teret buru-buru, tata taki puri rimata nia buru. Kuanangan kematat malaika si Maria. Kipa yooi ibara nek-nek, enan tak pe amu si manteu aku. Aliginangan nia malaika. Ailewi sop-sop katubum kecat sepuneran, sampai kunemi eke ugeget taika manua si pulu beunan. Yate lulunia, toga tutu akenenu si punenan le, samba moni toga taika manua. Icope yeram si Elisabet, tai pususule le tebai nia, aite nia mususuru ke cara toga si manteu, ene mengalakoan uju nia, kenanen ama bacaan nia. Aipoi kataika manua, ta anai si tayoi ibarake. Kuanangan si Maria, pagugule taika manua le aku, bule ibara katubuku kele si kuam. Lepa kadiwaket nangan nia malaika. Katetere nia nenda suru si Maria, ola ket nangan mei kalagai kaleleo kayudea. Guru nia kalalep Sakaria, roroi nangan si Elisabet. Kele ayare paroroyat Maria si Elisabet, pagelung nangan tubu nia si koli kasuruket nia. Sop-sop nangan si Elisabet kecat sepunenan, pugeri nangan kuanangan. Eke lek si mauktu katalaga datainan alep, mauktu lek toga tutu akenenu. Kasete aku nek-nek, yooi inan Tuhanku masih balowaku, aipoi kele aku warep ngangan paroroyanu, pagelung nangan tubunya si koli kasuruketku, angkat bagania. Mauktu ekeu, matonem poi bagam ipuaili si kuat Tuhan katubum. Kuanangan si Maria. Paatuatku masih umun si Tuhan. Ketsatku leuk maangka baga kalulut taika manua si paarau aku. Aicok poi goisot tiboi tubut pagugulet nia. Barania kise umun nakerangan aku si mauktuk sangamberi redenan. Kalulut beunan aigalai katubukku si pulu gege. Si punenan le oninia. Katet bagania tak tataki kasangamberi siri manua, si repdep loto katubunia. Aitoto yakean kabenia masih pakoinong gegenia, si maukat paatuat ai sabuakean. Tairimata si magege itu keluake kaudenanda, siri manua si goisok tiboy tubu ia bewake. Ipanguruat nake si maeru masih paetek si malaje, simakayo itu-itu yake sita abinen. Airop makean Israel pagugulet nia, masih repdep katet bagania, siripot palelengan nia kateke bukata kaya Abraham, samba kasapunu teteu nia teret buru-buru. Ai telunga lago uju nia, ai kudu si Maria kai Elisabet, lepak toli nia kalalim nia. Kele ayali lagot suruket nia si Elisabet, tutu ake nangan mata togania si manteu. Kele ararep nia pabebe ake nia lalep samba saya puda kopet benan katet bagat Tuhan kai Elisabet puang ka arangan baga sambada. Kagogoi sikap balunia oisia masih sunat si kolik kaurangan oninia Sakaria siripon onin ukuinia. Tapoi kuanangan inania. Tak si Yohanes le oninia. Kuarangan kamatania. Beri sara saya pumui si puoni kelek dekne. Mai-mai irangan ukuinia, ranono nia, kase kaunenia onintogania. Tidonangan lei si Sakaria, surat nakek nangan, si Yohanes le oninia. Tenan le kise kabagada sangam berida. Kateteren nenda leuet tubuh nangan ngangania, samba lilania guluba panibonangan masih umun teka manua. Malotok rangan sangamberi pabebe akenen nia lalep parep rangan leut sibabara nek-nek kasangaliot Yudea. Sangamberi spasia arep masih paatu kabagada kuarangan. Apa te iba bai lugeti si kolik nek-nek? Ailek poi ipa ale nia kabe Tuhan. Ia geti sop-sop nangan si Sakaria uku Yohanes kecat si punenan. Pasi poliat nangan kuanangan. Tumuna kele si Tuhan. Taika manuan Israel, ai balowan poi bangsa nia, sambai belake sia. Ayakean kasita si parau si magege. Kapunu teteu David pagugulet nia. Kele siniboy nia si buru kanganganda tay nabi nia si punenan. Masih bela ke sita kasagakta. Samba kakabera si malaga baga katubuta. Masih patoyla nuntur baga nia kateke bukata. Samba masih rebdep palelengan nia si punenan. Ia te supah si supah kene nia kaya Abraham teke bukata. Isi belake masih belake sita kakabei sagakta. Yoi ta suru nia si tak loto. Ibailiu sita si punenan. Samba si maroipo kamatania sanganantat puri manuayata. Nyageti eke ukolit. Muani le eke unabi tai kamanua si pulu beunan. Musum bulat poi eke ukamata Tuhan. Masih patarek enungan nia. Masih pagai ka bangsa nia. Enungan puaragat si pubobongen kakak tua pekat jodha. Kalulut katet samba erut bagania teka manuanta. Oi nia masih arawake sita. Keleke sulu si putotoro si mancep. Masih toroji sangamberi siri manua si putu kagep-gep. Samba igobiet kamateat. Masih palulu sita kainungan paabanan. Puuraunangan si kolik muurau leuron ketsat nia. Pukudunangan kasih matangew. Teret iaili tetirania ibelake tubunia kamatada tai Israel.